Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidul Majid. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ila Allah, The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah, kita akan mengupas satu episode yang sangat penting, yaitu tentang fenomena apa yang terjadi di Padang Mahsyar. Ini sebenarnya kembali lagi ya, setelah kita mengurai tentang siksa-siksa api neraka, maka kita kembali lagi. Ya, prosesnya. Proses sebelum masuk ke neraka, ya. Kenapa? Karena prosesnya adalah ketika nanti terjadi kiamat besar, hancur jagat raya ini, ya. Bumi dan langit ini hancur seisinya, maka kemudian Allah bangkitkan, ya, manusia, seluruh manusia di padang mahsyar. Kemudian setelah itu, ya, satu hari di sana 50 ribu tahun, ya, manusia berdiri, ya, 50 ribu tahun berdiri, ya, bisa bayangkan itu satu hari, ya, walau alam berapa lama, ya, apakah satu hari, dua hari, ya kan, apakah beratus-ratus ribu tahun, walau alam, yang jelas kondisinya sangat luar biasa. Kemudian setelah itu, saking tidak tahannya manusia, maka mereka minta dipercepat untuk pengadilan, ya. Pengadilan yaumil hisab yaumil mizan, ya, hari perhitungan, hari pengadilan. Ya. Kemudian setelah itu Allah datang, ya, dengan segala kebesarannya, ya, dengan segala kebesarannya di atas singgasannya. Ya. Kemudian Allah membuat pengadilan, ya, menghisab. Ya. Kemudian membuat perhitungan kepada seluruh amal manusia. Dilakukan dan Allah melakukannya dengan sangat adil, ya, sangat sempurna. Keadilan Allah seadil-adilnya. Allah tegakkan keadilan seadil-adilnya kepada seluruh makhluknya, ya, kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia dengan manusia, tapi juga dengan binatang. Ya. Semuanya sekecil apapun, ya, akan dibalas. Kebaikan, keburukan, kezaliman, ya kan, kemurahan, semuanya sekecil apapun itu akan dibalas. Ya. Tapi bagi orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, ya, orang-orang yang mempersetukan Allah dengan yang lainnya dalam penyembahan, dalam penghambaan, ya, dalam pemujaan. Kemudian orang-orang munafik ini lahiriahnya dia muslim, tapi sejatinya hati, pikirannya, ya, itu adalah bukan muslim. Artinya dia justru malah membenci. Membenci Allah, membenci Rasulnya. Membenci aturan dari Allah dan membenci aturan dari Rasulnya. Nah, kemudian orang-orang ateis, orang-orang komunis yang mereka memang tidak mengenal Allah. Maka semua, ya, dari amal perbuatan kebaikan mereka di dunia, ya, apapun itu, ya, kedermawanan, donasi, ya, membantu kesulitan orang lain, menolong orang lain, ya, itu semuanya karena dia kafir, karena dia musyrik, karena dia munafik, karena dia ateis, komunis, maka semua amal mereka itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Hilang, ya, tidak ada harganya, ya. Musnah seperti fata morgana, ya. Kelihatannya besar, menarik, bagus, indah, tapi begitu didatangi ternyata hilang, tidak ada apa-apanya. Seperti debu yang berterbangan, ya, kelihatannya banyak tapi dalam sekejap lenyap, ya, tidak